kekayaan jamu Nusantara. Mempertahankan daya tahan tubuh adalah pilihan yang bisa dimulai dengan rutin menjaga kesehatan. Golden Sparkling, minuman herbal yang terbuat dari kunyit dan asam jawa. Diproses secara cermat, menghadirkan produk inovatif untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. Acaraki Golden Sparkling. Sehat jalani hari. Tersedia di Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan supermarket terdekat. Produksi Sindai Puti Sentosa.